السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji Allah سبحانه وتعالى. Pada pagi hari ini Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-69. Silakan baca Bu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi dan para pencinta kebenaran. Sedikit orang-orang yang membenarkan. Orang-orang yang membenarkan dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, mereka itulah sebaik-baik baik-baik teman. Mendekat, ya, objek untuk mendekat. Nah. Al-waw harfu atfin, man isim syart sebagai mubtada, yuti'i fi'il mudore, al-waw sebagai fa'ilnya, domir mustatir, huwa, allaha lafdul jalalah sebagai maf'ulun bi, al-waw harfu atfin, ar-rasulah, ma'atuf ala allaha, fa'ul, alfa o harfu atfin, ulaika isim isyarah sebagai mubtada lagi. Sebagai apa? Mubtada lagi, Ustaz. Hah? Sebagai mubtada, Ustaz. Ini kan siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri kenikmatan. Berarti faulaika ma'al ladzina an'ama Allah itu jumlahnya sebagai khobar dari man. Khobar, Ustaz. Tapi kalau ulaikanya iya benar mubtada. Nah, ma'a dzaraf makan alladzina isim mausul sebagai mudhofun ilai an'ama fil madhi. Tadu dzarfiyahnya sebagai khobar, ya kan? Oh, nah, Ustaz. Sebagai khobar, ya. Alladzina isim mausul sebagai mudhofun ilai an'ama fil madhi, Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il, alaihim jarwa majrur, minan nabiyina jarwa majrur, alwaw harfu atfin, as-sadiqina ma'tuf ala an-nabiyina, wasyuhadai alwaw harfu atfin, syuhada ma'tuf ala nabiyina, was-salihina alwaw harfu atfin, salihina ma'tuf, walwaw harfu atfin, hasuna fi'il ma'di, ulaika isim isyarah sebagai fa'il. Rofiqon tamis. Ya, tamis. Waman yastajibu li awamirillahi ta'ala wa hadihi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faulaika ladina aduma sya'nuhum wa qadruhum, fakanu fi suhbati man an'amallahu ta'ala alaihim bil jannati minal anbiya'i was siddiqina wasiddiqina alladzina kamula tasdiquhum bima ja'at bihi rasuli Rusulu, rusul. rusulu i'tiqadan wa qawlan wa amalan wasyuhada'u fi sabilillahi was-salihil mu'minina masalihul mu'minina wasalihul mu'mini mu'minina wa hasuna haula'i rufaqai rufaqa rufaqa fil jannati. Siapa siap barang siapa dan siapa saja yang menyambut perintah-perintah Allah Ta'ala dan petunjuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang agung kedudukannya dan derajat mereka. Mereka berada dengan orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka dengan surga dari kalangan para nabi, para siddiqin yang membenarkan keimanan yang sempurna terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, keyakinan, baik keyakinan, ucapan ataupun perbuatan, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dan juga kaum mukminin yang soleh, dan mereka itu sebaik-baik teman dalam surga. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'allaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri kenikmatan kepada mereka dari para nabi, para orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman dekat. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya, maka kita akan bersama orang-orang yang Allah beri kenikmatan kepada mereka nanti di surga. Kita akan bersama para nabi, kemudian para as-siddiqin, ya, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, itu para sahabat. Kemudian asy-syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan juga orang-orang saleh. Itulah nanti teman di surga. Makanya kita jangan salah mengidolakan seseorang, terutama kita yang memiliki anak, ya. Kalau kita sudah menjadi orang tua, dijaga baik-baik anak kita, ya. Jangan sampai mereka mengidolakan orang kafir, ya. Karena al-mar'u ma'a man ahab, ya. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Makanya, ya, dijaga baik-baik anak kita, jangan sampai mereka yang misalnya menggemari artis-artis Korea, mereka lagi heboh gitu, ya, yang apa tuh BTS apa apa namanya, BTS apa. Jadi jangan sampai mereka mengidolakan orang-orang kafir. Ya, seharusnya seorang muslim itu mengidolakan nabi, mengidolakan para sahabat, mengidolakan orang-orang saleh. Ini baru benar, ya. Dan pendidikan ini harus ditanamkan sejak awal, ya. Jadi pendidikan tentang bahwa kita harus memiliki al-wala dan al-bara ini harus ditanamkan sejak awal. Ya, kita harus menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus punya al-wala, loyalitas hanya kepada orang Islam. Ya. Kalau suka atau hobi, misalnya hobi sepak bola, ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai menggemari orang kafir, ya. Karena biar bagaimanapun, ya, jangan sampai kita menggemari sampai seakan-akan kita berharap nanti di akhirat ketemu sama dia gitu, ya. Yang ada apa, ya, orang kafir itu kita yakin di neraka, ya. Jadi ajarkan baik-baik tentang al-wala dan al-bara, ya. Cinta loyalitas kepada orang Islam, al-bara, ya, berlepas diri, ya, dan membenci kekufuran mereka, ya. Meskipun ya kita harus mengajarinya secara proporsional gitu. Jadi makna al-bara kan bukan berarti harus membenci orang kafir gitu, ya, dengan kebencian yang sangat, tidak, tapi kita membenci kekufuran mereka. Adapun orangnya, maka hukum asalnya kita harus bermuamalah dengan manusia apapun agamanya dengan muamalah yang baik. Nah, baca Bu Fatim. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan cukuplah dengan Allah yang Maha mengetahui. Dzalika isim mausul sebagai mubtada, al-fadlu badal minallahi jar wa majrur, al-wawu harfu atfin, kafa fi'lun madhin, billahi jar wa majrur, aliman khabar. Maksudun bih. Tamyiz. Ini sebenarnya gini, kalau ada kalimat kafa billah, jadi sebenarnya tadi fa'ilnya adalah ini, Allah. Oh, jadi asalnya Allah. Waqafa Allahu ya alima. Nah, makanya pada Eropnya ada mengatakan banyak adalah ba, harfu jarin zaidah, dia cuma tambahan aja. Tambahan. Jadi, ya, ayo. Nah, tafsirnya 69 70. Zalikal ataul jazilu minallahi wahdahu. Wakafa billahi aliman ya'lamu ahwala ibadihi wa man yastahiqqu minhum yastahiqqu minhum thawabal jazila bima qama bihi minal a'mali sholihati. Itu pemberian dan balasan dari Allah semata, dan cukuplah Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya, dan barang siapa yang memenuhi dari mereka pahala dan balasan dengan apa yang telah dilakukan dari amalan soleh hambanya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Keutamaan itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah Allah ya sebagai Allah yang Maha mengetahui. Naam, jadi keutamaan dikumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib ya ketika membaca ayat ini semangat ya, karena tentu kita sangat ingin ya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat ingin dikumpulkan bersama orang-orang saleh nanti di surga ya. Itu semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi 'alima, ini dijelaskan di tafsirnya. Wa kafa billahi aliman ya'lamu ahwala ibadihi. Jadi cukuplah Allah sebagai orang yang Maha mengetahui, sebagai yang Maha mengetahui apa? Yang mana Allah mengetahui seluruh keadaan hambanya. Wa man yastahiqqu minhum thawabal jazila. Dan siapa saja yang berhak mendapatkan pahala yang agung. Bima qama bihi minal a'mali shalihati, dengan apa yang ya amalan saleh yang dia lakukan. Jadi Allah Maha mengetahui amalan para hambanya. Ya, kemudian dengan amalan tersebut Allah memberikan karunia kepada mereka tergantung dari kualitas amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya baca. Bu Marsi baca. Ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum fa فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah oleh kalian hidrokum apa, Ustaz? Hah? Gimana? Hidrokum apa? Apa namanya? Waspada ya. Kewaspadaan, berhati-hati. Ambillah oleh kalian kewaspadaan, lalu pergilah ya, Ustaz. Berlarilah, maksudnya keluarlah ke medan perang. Keluarlah ke medan perang atau keluarlah kalian semuanya. Gimana? Gimana itu? Subatin itu apa? Nggak tahu. Itu kan ini apa namanya? Jadi majulah ya, kan infiru kan dari kata faroya firu artinya lari gitu kan. Yeah. Kalau subatin itu secara berkelompok, kalau jami'an ya bersama-sama gitu. Iya, majulah berperang kalian semua secara bersama-sama. Ya harfu nida ayu munada ha harfu al ha harfu tanbih alladzina mubtada. Gimana alladzina badal? Alladzina badal. Badal ya. Alladzina badal amanu fi'il madi alwawu sebagai fa'il, khudhu fi'il amr alwawu sebagai fa'il, hidra maf'ulun bih kum mudhafun ilaih, fa harfu atin infiru harfu fi'lu amrin alwawu sebagai fa'il, tubatin tubatin ini hal au harfu atin infiru fi'lu amr alwawu sebagai fa'il, jami'an hal. Ya ayuhal ladina amanu khudu hidrakum bil isti'adadi li'aduwikum fakhruju limu'alaqatihi jama'ati ba'da jama'atin au mujtami'ina. Wahai orang-orang yang beriman, apabila oleh kalian perang kalian dengan penuh persiapan dengan musuh-musuh kalian, lalu keluarlah kalian semua untuk menemui untuk menemuinya gitu, Ustaz. Untuk menemui musuh ya, ha? Untuk menemui musuh secara bersama-sama setelah kelompok, setelah kelompok maksudnya berkelompok-kelompok atau sekaligus. Secara berkelompok ataupun sekaligus. Atau serentak gitu ya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Wahai orang yang beriman, khudhu ambillah hidrakum, waspadaan kalian. Maksudnya apa? Ini perintah untuk bersiap-siaga. Fafiru, lalu keluarlah ke medan perang. Beralihlah menuju medan perang, subatin, berkelompok-kelompok, awin firu jami'a. Atau keluarlah sekaligus. Jadi ini ada perintah untuk senantiasa dalam keadaan siap-siaga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini di zaman ya ketika ya dulu ya, kalau zaman ini kan kita harus lihat kondisi gitu ya. Kaum muslimin tidak sekuat di masa-masa ya awal-awal keislaman, di mana ya kita melihat ya Rasulullah dan para sahabat berhasil menaklukkan sampai ya sepertiga dunia ya, di masa Utsmani itu kan Islam menguasai sampai sepertiga dunia. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang adalah kita dalam sedang masa damai, maka ya kita berjihad dengan jalan yang lain. Karena ya'la'u kalimatillah, meninggalkan kalimat Allah itu banyak jalannya. Ya, tidak hanya dengan berjihad di jalan Allah dalam bentuk berperang, tapi bisa dalam bentuk menuntut ilmu, dalam bentuk mengajarkan ilmu, dalam bentuk mengajak orang menuju Islam. Karena inti dari jihad bukan perangnya ya. Inti dari jihad itu kan apa? Meninggalkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman ini ya rasanya yang lebih pas adalah dengan apa? Kita berdakwah ya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. mengajak orang-orang non-Islam agar mereka mau menerima Islam. Ini jihad ya sesungguhnya. Dan tentu kita tidak dituntut di luar ke biasa ke, di luar apa namanya kemampuan kita. Artinya kalau kita bisa berdakwahnya dari sisi apa, maka lakukanlah. Intinya apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Mala yudruku kulluhu la yudruku julluh. Ya. Jadi ambillah peran masing-masing dalam dakwah ini. Kalau kita sanggupnya di harta, ya gunakan harta itu. Kita sanggup di ilmu, gunakan ilmu. Kita punya dua-duanya, gunakan kedua-duanya. Intinya apapun yang kita punya, kita gunakan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Selanjutnya Bu Dehelis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum laman layubatti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu 'alayya id lam akum. Qad an'ama Allahu 'alayya id lam akum ma'ahum syahida. Dan sesungguhnya di antara kalian laman ada orang-orang yang layu berlambat. Orang yang lelet gitu ya. Oh, ada orang-orang yang lelet maka jika musibah menimpa mereka, maka ia berkata, sungguh Allah telah memberi nikmat kepadaku. Dan jika tidak bersama mereka, karena nggak tahu sebenarnya makanya gimana itu? Islam yakun. Maksudnya, tidak bersama kalian? Karena aku tidak hadir bersama mereka begitu. Jika tidak hadir bersama kalian, kita bersama jadi, mereka. Oh, jika tidak hadir bersama mereka dalam berperang. Ya, jadi ini maksudnya ini dia sengaja pas perang tuh lama-lamain gitu kan sampai kita, kemudian kita kalau misalnya kalau perang dikatakan Allah telah melindungi saya gitu maksudnya. Oh, iya. Dibaca dulu. Allahu Akfin, inna harfu taukidin wa nasbin, minkum jarwa majrur, alamu lamu taukid, man. Berarti kan ini isinya ina ya, kan minkum tadi harusnya khobar ina. Oh iya. Iya kan? Inna harf takin wa nasdin minkum jarwa majrur sebagai khobar ina. Jadi mannya yang isim ya Ustaz ya? Mana yang isim? Karena kan nggak mungkin jarwa majrur sebagai isim. Iya. Man isim ina. Alamu lamu taukid yubati anna fi'lun mudhari nun apa nu nun taukid nun taukid berarti dia mabni ya alfa'u hafu atfin in hafu syartin asobat kum fi'lun madin kum sebagai mafulun bi musibatun fa'il qola fi'lun madin qad harfu tahqiqin an'ama fi'lun madin Allahu fa'il alayya jarwa majrur iz zaraf lam harfu jasmin akun fi'lun mudhari nakis ma'a zaraf ya zarafum mudafun ilaihi. Akun itu kan fi'il mudhari nakis. Isimnya mana? Isimnya ma'ahum itu Ustaz ya. Akun itu kan domir apa sih? Ana kan? Jadi isimnya ya. Ana. Jadi isimnya ana itu Ustaz ya. A itu. Ana. Jangan bilang A-nya ana emang. Oh ana. Kan kalau gini, fi'il mudhari domir ana dan nahnu. Itu kan dia masuknya domirnya domir mustatir wujub kan. Kalau domir mustatir wujub ya bilangnya ana manahnu. Karena kalau kita bilangnya baris sih berarti a, tapi kan a ini bagian tidak terpisahkan dari akun, jangan dibilang fa'ilnya a ya, tapi ana gitu. Akun fi'il mudhari nakis, fa'ilnya ana, ma'ahum ma'azorof hum mudhafun ilaihi syahida khobar dari kana. Ya. Wa inna minkum lanafaron ya ta'akhkharu anil hur huzuji ta'akhkharu ya ta'akhkharu ya ta'akhkharu ya ta'akhkharu ya ta'akhkharu anil huruji limulaqati Ustaz ya limulaqatil a'dai limulaqatil a'dai mutatsaqilan wa yusabbitu ghairahu an amdi wa israri an amdin wa israrin amdin wa israrin fa in kuddira alaikum wa usibtum bi qatli wa hazimati. Itu kalau kalau ngajar musyarif tanwinin Bu. Qatlin wa hazimatin itu. Qatlin wa hazimatin sering salah saya Ustaz, belum paham. Qala mustabshiron. Qad hafazoni. Hafazoni. Qad hafazoni Allahu. Qad hafazoni Allahu hina lam akun hadiron ma'a ulaikal lazina waqa'a lahum ma akrahahu li nafsi wa sarrahu takhallafahu ankum. Dan sesungguhnya di antara kalian yang menghindar untuk mengakhirkan keluar dari berperang menemui musuh dengan berlambat-lambat dan menghalangi dan menakut-nakuti seperti itu tuh. Dan menakut-nakuti yang lainnya dari maksudnya itu secara sengaja. Secara sengaja dan desakan Pak Ustaz Isrorin. Isror itu apa namanya? Ya bersikeras enggak mau jalan gitu. Oh, bersikeras. Sengaja dan apa tadi? Sengaja ya, tadi ya. Bersikeras aja. Sengaja dan bersikeras. Maka jika diduga atas maka jika ditakdirkan kan kalau kudirana itu ditakdirkan enggak baik gitu ya. Maka jika ditakdir atas kalian tertimpa musibah atau terbunuh atau dan kalah mereka berkata orang-orang yang merasa senang atas yang demikian itu sungguh Allah telah menjagaku ketika aku tidak hadir bersama mereka, yaitu orang-orang yang berdampak apa Ustaz Wakok Awak? Yang terkena. Orang-orang yang terkena terhadap mereka apa yang apa? Ini saya namanya tidak bagus. Apa Ustaz? Orang-orang yang? Tidak. Ini lagi sampai mana yang tadi ngerti ini? Hina akun. Sampai hina lam akun hadiran. Sehingga aku tidak hadir bersama mereka. Mereka bilang, sungguh Allah telah menjaga aku. Ketika aku tidak hadir bersama mereka. Orang-orang yang terjadi kepada mereka, sesuatu yang ya aku benci kalau itu terjadi untuk diriku. Gitu. Terjadi sesuatu yang aku benci terhadap diriku. Dan menyenangkan. Wasarrahu takhallafahu ankum. Menyenangkan yang tertinggal dari kalian. Gimana Ustaz? Gimana? Saya enggak pandai ini. Enggak bisa bikin kalimatnya. Tadulu. Ini kan hina lam akun hadir ma'alaika alladziina qalu ma akrahu li nafsi. Sarat tukhlifu ankum. Ini kan ucapan orang yang ini, orang yang sengaja. Yang tertinggal itu, ya. Kemudian ketika dia melihat misalnya kaum muslimin kalah, dia bahagia. Kemudian dikatakan sungguh Allah telah menjagaku ketika aku tidak hadir bersama orang-orang yang terjadi kepada mereka sesuatu yang aku benci. Ya, apa namanya untuk terjadi pada diriku. Dan rahasianya itu. Sirin apa rahasia? Tadi saya menyatakan menyenangkan. Dan rahasia tertinggal dari kalian gitu. Itu rahasianya, jadi aku dijaga oleh Allah. Ya Ustaz. Eh, bebar taufik wa jazakillahu khair. Fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعْهُمْ شَهِدًا. Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang berlambat-lambat dalam keluar berjihad. Jadi sengaja dia lama-lamain gitu ya, supaya ketinggalan. Fa'in أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, maka jika musibah menimpa kalian, ya kalian terbunuh atau kalah dalam peperangan, qala, ya orang yang sengaja berlambat-lambat dalam berjihad, qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku, izlam akun ma'hum syahida, ya, ketika aku tidak hadir bersama mereka. Nah, ini ucapkan orang-orang yang benar ini, ya. Karena di tafsir dikatakan bahwasanya orang seperti ini itu karena dia mutasafilan, merasa berat dari berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ya kaum muslimin mengalami kekalahan, dia malah gembira, ya. Dikatakan Allah telah menjaga dia. Padahal hakikatnya ya orang yang seperti ini ya bisa dihukumi sebagai orang yang lari dari peperangan, ya, karena enggak mau ikut berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang membaca? Ada yang siap baca? Ini ada Bu Kurniati, tapi apa namanya, mic-nya belum nyala ya? Bu Kurniati, tolong dinyalain mic-nya. Atau yang lain coba, yang siap baca tunjuk tangan aja. Oh ya, silakan baca Bu Kurniati. Halo, assalamualaikum. Salam ya, Bu. Ya. Ayat itu ya Ustaz, 72 ya. 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laithani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Dan jika kalian, jika benar-benar karunia menimpa kalian dari Allah, niscaya dia benar-benar berkata seakan-akan belum ada atau tidak ada kasih sayang di antara kalian dan di antara dia. Duhai, sekiranya aku bersama mereka, maka aku akan menang dengan kemenangan yang agung. Gitu Ustaz. Dan jika al-wawu harfu atfin, lamu taukid, in harfu syartin, asoba fil maldi, kum maf'ulum bi, fadlun fa'il dari asoba minallahi jar wa majrur la mutaukid yaqula fi'il mudhari ini mansubun ya enggak lamunya la mutaukid ya la yaqula fi'il mudhari dengan nun taukid sakilah ya iya sakilah taukid sakilah ka'anna harfu tashbih ya Anas akan harfu tashbih. Lam harfu nafin wajazmin. Takun fi'il mudhari majzum bi lam. Baina zorof makan kun mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin. Baina zorof makan ma'tuf ke zorof sebelumnya. Alha'u mudhafun ilaih. Mawad datun. Ini isim kana ya? Isim kana kalau... ya isim kana, khobar kana. Ya isimnya. Oh ya isim kana. Ya laitani, itu fil apa ya, lupa. Ya laitani. Itu kan harfun nida. Ya harfun nida, harfun nida. Harfun nida, laitani itu munada ya? Enggak, yang munadanya dibuang. Oh, jadi mudadanya kan dia mengatakan ya kaum ya ya kaumi gitu ya wahai kaumku laitani kuntum jadi munadanya enggak ada dibuang langsung aja laita oh ya laita dengan mudada dibuang laitanya laita itu fiil apa dia temannya Ina kan tapi huruf apa namanya oh iya huruf temen. Laita harfut tamani tamani harfut tamani dengan ya itu ya. Dulu nun. Saya majhum ya di sini. Di laita. Ini nun ikhfa ya. Mutakalim ya, yang mutakalim ya. Ya. Kemudian kun fi'il madhi naqis tu isim kana ma'a zorof makan hu mudhafun ilai alfa'u itu harfu jawab ya. Harfu eh. Jawab ya boleh. Afuza itu fi'il mudhari dengan fa'ilnya ana. Fauzan maf'ul mutlak aziman na'ab dari fauzan. Ini afuza mansub ya? Fauzan bukan maf'ul mutlak ya dari fa'al. Afuzanya, afuzanya ini kan apa? Mansub kan harusnya faza ya fuzu, afuzu. Ini afuza di mansub. Ya. Karena ada huruf jawab ini. Ya, mansub di fa'u ya, al-fa'u ya. Nah, mansub. Tafsirnya walain na lakum fadlan minallahi wa ghanimati. Fadlun, kan fa'ilnya. Ya. Fadlun minallahi wa ghanimati la yaqulanna. La yaqulanna. Layakulanna hasadan hasidan hasidan mutahasiran hasidan mutahasron ya dengan kecil mutahasron mutahasiron kaanna lam takun bainakum wa bainahu mawaddatun fi zahiri ya laitani kuntu ma'ahum fa azfar bima Zofiru bihi minan najati wan nasrati wal ghanimati. Itu nah. Ustaz. Dan jika kalian memperoleh kanunia dari Allah dan ghanimah, maka dia benar-benar akan mengatakan dengan apa ya, iri ya, dengan rasa iri atau dengki dan kecewa. Seakan-akan tidak ada kasih sayang di antara kalian dan di antara dia secara zahir ya, secara tampak. Duhai seandainya aku bersama mereka, maka aku akan memperoleh apa yang mereka dapatkan berupa najati keselamatan dan nasrotik kemenangan ya dan ghanimah. Nah, barakallahu fiik jazakallahu khairan. Fatika barakallahu jazakallahu khairan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Dan jika keutamaan dari Allah ya menimpa kalian, maksudnya kalian memperoleh kemenangan dalam peperangan, layakulannya mereka benar-benar akan berkata Ka'allam takum bainakum wa bainahum mawaddah. Seakan-akan tidak ada kasih sayang antara kalian dan dia. Maksudnya dia ngarepin agar dikasih apa namanya? Ghanimah ya. Ya laitani kuntu ma'ahum. Ya wa, duhai sekiranya aku ya ada bersama mereka, yaitu dalam peperangan. Fa'afuza fawzan 'azima. Maka aku akan mendapatkan keberuntungan ya, atau kemenangan yang besar. Nah, ini ya sifat seperti ini ya sangatlah buruk gitu ya. Dia enggak mau ikut perang, ya sengaja melambatkan diri supaya ketinggal ya, tertinggal perang. Kalau kaum muslimin kalah, dia akan katakan Allah telah menjagaku. Tapi kalau menang, ya dia apa namanya? Sedih karena dia enggak dapat ya apa namanya? Kemenangan dan enggak dapat ghanimah. Orang-orang yang seperti ini itu ya tidak ikhlas dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dipikirkan hanyalah nama baik dan juga apa namanya? Harta rampasan perang. Ya, makanya jihad ini sebetulnya ya ibadah yang berat juga ya, karena orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala kalau menang itu nanti dia akan mendapatkan hak dari harta rampasan perang. Dan ya, bisa jadi ada orang-orang yang berjihad ya tujuannya bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad dalam rangka apa? Dalam rangka ya mencari yang namanya ghanimah. Dan ini ya ibadah apapun bentuknya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengharapkan dunia dalam melakukan ibadah. Kalaupun dapat ya ghanimah maka disyukuri, tapi tidak itu tidak dijadikan tujuannya. Jadi dua ayat ini bicara tentang orang yang sangat buruk sifatnya, yang ketika kaum muslimin menang dia malah bahagia. Ya, ketika kaum muslimin kalah dia bahagia. Kemudian ketika kaum muslimin menang dia malah sedih ya, karena enggak ikut berperang sama mereka dan enggak ikut bagian dari ghanimah. Nah. Ada lagi yang mau baca? Ya, silakan Bu Nurul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما. Berperanglah di jalan Allah, di jalan Allah orang-orang yang mencintai dunia. Maksudnya apa namanya, menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat gitu. Ya. Bu. Ulangi, maaf Ustaz. Ya. Berperanglah di jalan Allah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, dia terbunuh atau menang, maka akan kami berikan balasan yang besar. Al-Fa'u. Al-Fa'u harfu atfin, isin apa aja? Yuqatil. Lamnya dulu Bu, lamnya ini namanya lamul amr ya, lam perintah. Lam amr, maaf. Lamul amr, yukatil fi'il amr. Bukan fi'il amr, fi'il mudhari majzumun bila mil amri gitu. Fi'il mudhari majzumun bila mil amr, fi sabili jar majrur Allahi mudhofun ilaih, alladzina isim mausul, mubtada ya Ustaz. Enggak, ini kan falyuqatil, maka berperang. Siapa yang disebut berperang? Alladzina yashruna al-hayatad dunya. Berarti alladzina isim mausul sebagai fa'ilnya. Oh, sebagai fa'il ya. Yashruna fi'il mudhari, fa'ilnya waw, al-hayat mudhofun ilaih, ad-dunya mudhofun ilaih, bil akhirati jar majrur. Waman, waw harfu atfin, man isim syarat, kemudian yuqatil sebagai wajazmin ya. Bentar. Man itu isim syarat sebagai mukhtab. Makanya terus isim syarat man isim syarat sebagai mubtada bukan? Ya mubtada betul. Yuqatil. Ya. Yuqatil fi'il mudhari majrum biman fi sabili jar majrur Allahi mudhafun ilai fayuqtil jawab syarat apa? Jawab syarat ya. Fayuqtil fi'il fayuqtal bukan fayuqtil. Fayuqtal. Ini fanya masih huruf atop Bu. Kalau yang jawaban itu adalah fasof. Atop bukan. Iya, iya. Yuktal fi'il mudore majhul. Majhul ya. Ya. Oh, kemudian sebagai jawab, jadi majrum bi man tadi. Au yaglib, au harfu atfin, yaglib, maktub. Ya maktub fasaufa fa alfa'u hatu atwin asin lil bukan sinnya langsung saufa langsung saufanya harful istiqbal saufa ya maaf saufa untuk yang akan depan terdatang itu Ustaz ya harful istiqbal harful istiqbal nu'tihi fi'il mudhari fa'ilnya nahnu hi mudhafun ilai bukan hi tapi alha'u maful bi ya alfa alha'u mafulun bi ajran maful bi sani maful bi sani azima na'at wa yuhadidu fi sabilillah wal yujahid wal yujahid oh ya wal yujahid fi sabili nasratan dinillahi nasratid dini fi sabili nasratin dinillahi wa ila'a kalimatahu wa ila'i kalimatihi kalimatihi alladzina yabi'una al-hayata dunya bil bidaril akhirati wasawabiha wasawabiha wa may yujahid fi sabilillahi mukhlishan fayuqtul aw yaghlib tal aw yaghlib ayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Nah. Maka berlihatlah di jalan Allah untuk menolong agama Allah. Dan iklannya Pak Ustaz ya. Meninggikan kalimatnya. Dan meninggikan kalimatnya. Orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Dan pahalanya. Dan pahalanya, barang siapa yang berjihad di jalan Allah dengan ikhlas atau terbunuh ataupun dia mau terbunuh ataupun menang akan kami berikan balasan yang agung. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Maka hendaknya orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang berperang jalan Allah Subhanahu wa taala lalu dia terbunuh atau dia menang maka kami akan berikan kepadanya pahala yang agung. Jadi balasan bagi orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah ajran 'azima, ya, pahala yang agung, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya ya orang Islam itu enggak ada ruginya gitu ya. Ketika dia berperang misalnya, kalau dia menang, maka dia akan bersyukur dengan itu. Allah akan memberikan kepadanya karunia ya berupa ghanimah, ya. Kemudian kalau dia terbunuh dalam status syahid, di mana syahid ini termasuk amalan yang sangat agung ya, di antara amalan-amalan dalam Islam. Sehingga tidak ada ruginya seseorang itu berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Jadi mungkin sampai sini dulu ya untuk materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.